Visioning Indonesia with Faisal Basri. Mitra bisnis, DepQ siapkan 86 skenario terhadap rencana kenaikan BBM. Dari sisi jumlah, tentu skenario ini merupakan skenario yang cukup banyak, apalagi ditujukan bagi satu persoalan yang memang secara bobot persoalan itu teramat penting. Namun, dari sisi efektivitas birokrasi, melahirkan 86 skenario tentu menjadi pertanyaan besar. Apalagi skenario itu hanya dijadikan bahan referensi bagi Presiden Susilo Bambang Yudhoyono dalam mengambil kebijakan mengenai BBM. Mitra bisnis, apakah ini merupakan bagian dari kepanikan pemerintah terhadap tekanan harga minyak? Kita akan berbincang dengan Faisal Basri. Pak Faisal, bagaimana Anda melihat skenario yang dimunculkan DepQ ini, Pak? 86 skenario, ya pusing dong presidennya. Itu birokrat yang konyol itu. Kalau menyajikan kepada presiden 86 skenario, presidennya suruh pilih. Tambah bingung Pak SBY. Hari ini kan dikatakan Pak SBY bingung lah itu. Birokratnya begitu kerjanya. Ngasih alternatif 89, saya aja nggak sanggup. Kalau alternatif ya 2, 3 gitu dirumuskan dulu. Jadi berarti kalau 89, birokratnya juga bingung, pusing. Nah kalau birokratnya pusing, presidennya pusing, bagaimana rakyat? Tapi ini bentuk kehati-hatian atau kepanikan pemerintah, Pak? Ya itulah, hati-hati tidak berani mengambil kesimpulan kan. Kalau Anda sama lah main sepak bola, juara itu kan kalau ada di final. Final kan cuma 2, ya. Kalau masih pesertanya 86, kan pertandingan masih lama, iya enggak? Betul aja lah jadi birokrat dengan asal ngomong begitulah, malu-maluin. Dampak sosialnya apakah juga akan mengulang pada kenaikan tahun 2005 lalu, Pak? Loh, kalau naikannya ugal-ugalan ya kacau, tapi kan presiden belajar dong. Jadi menaikannya menurut saya jangan lebih 20%, setelah itu dinaikkan atau disesuaikan secara gradual. Bisa naik, bisa turun gitu. Kan harga tidak selamanya naik. 2 minggu lalu harga mencapai 120, sekarang tinggal 112. Nah kalau 112 ya turun harga BBM di pasar juga. Nanti kalau, jadi fleksibel gitu naik turun. Baik Pak Faisal, terima kasih atas pandangan Anda. Mitra bisnis, demikian perbincangan dengan Faisal Basri. Saya Kiki Wijaya.